manusia, inilah mandang sentosa, tapi kau buat senjata, dia yang berjuta-juta, tapi kau buat senjata, dia yang berjuta-juta, banyak gedung kau bina.